Everyone knows we about it. Rahimakumullah, menika acara inti pengaosan ingkang sampadi dipun aturaken majeripun Bapak Kiai Haji Anwar Said. Kaula sumangaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sewu dumateng Bapak Kiai mangke dipun lajengaken doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul arabin was samawatil 'ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli suduqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-a'izzah wal-kurama para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bala bini sepuh, ingkang winantu empah hormatan, ingkang dipun mulia agen pejabat pemerintah, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Bu Kapolsek, Pak Dan Ramil, ingkang kesarangan kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, BPD, LBMD, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, terkhusus sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, kita banggakan. Bapak, Ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah, ngawali ngaji taru niki monggo kanthi khidmat, kanthi khusyuk, kanthi ikhlas kita maos suratul Fatihah. nyuwun dhateng ngarsanipun Allah. Mugi-mugi kula sak keluarga panjenengan sedaya sak keluarga lan para sedherek kita ingkang nembe susah mugi-mugi enggal dipun paringi bungah. Ingkang nembe sakit mugi-mugi enggal dipun paringi saras. Desa mriki khususipun Magetan umumipun Jawa Timur lan Indonesia mugi-mugi dipun paringi aman tentrem dening Gusti Allah kados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken, mensyukuri nikmat kemerdekaan sekaligus menghormat tahun baru 1441 Hijriah dengan semangat terus melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita menjadi manusia yang selalu lebih baik tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum baik, tapi mari kita mengajak dan merangkul mereka untuk menjadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Melalui ngaji kados ngaten menika, upaya supaya kula panjenengan menjadi baik. Wong niku nek boten purun ngaji, boten saged dados tiyang sae. An-nasu rajulani. Alimun wa muta'allimun. La khaira fi man siwahuma. Dawuhe Kanjeng Nabi, sing ana harapan iso dadi wong apik iku namung kalih. Siji, wong alim sing iso ngaji. Loro, wong sing gelem ngaji. Liyane loro niku ora ana kebagusane, ora bakal iso dadi wong apik. Dadi sing ana harapan dadi wong apik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku namung wong sing iso ngaji kalih wong sing ora iso ngaji tapi gelem ngaji. Wong apik niku wong sing iso nglakoni perintahe Allah ninggalke larangane Gusti Allah. Isone nglakoni perintah, isone ninggalke larangan, kudu ngerti apa sing diperintah, kudu ngerti apa sing dilarang. Isone ngerti apa sing diperintah, isone ngerti apa sing dilarang, kudu ngaji. Understand? Apa meneh nek kula panjenengan purun eling-eling dawuhe Kanjeng Nabi, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jazaa la amala. Dunya iki panggonane amal, ora ana piwales. La akhirat iku panggonane piwales, wis ora ana amal. Dados tendonya niki panggonane amal, yo amal apik, yo amal elek. Nah tendonya niki dereng wonten balesan. Amal apik tendonya niki dereng wonten balesan ganjaran. Amal elek tendonya niki nggih dereng wonten balesan siksa. Balesane diparingke benjang ten akhirat. Dadi nang donya iki umpama ana wong api amale, ahli ibadah, ngoten niku nggih dereng diparingi balesan ganjaran. Ana wong asale melarat terus regep salat tahajud langsung dadi sugih, nggih mboten. Melarat nggih tetep. Ana wong ireng sruwek kewiritan terus dadi kuning ngono. Nggih mboten. Ireng ya pangga. Mergon donya niki mboten gone balesan. Ana wong pesek sregep maca Quran terus dadi bangir. Ya ora pesek ya pangga. Ngapunten. Nang donya niki ana wong nakal, ahli maksiat, nggih mboten diparingi balesan siksane. Ana wong wedok hobine ngrasani tangga. Mboten niku nggih mboten kok terus untune meropoli, ilate mlungker, intil-intile ceblok, nggih mboten. Nambung bojone tangga terus irunge gruwung, ya ora. Dituli bokong terus tangane ciker. Boten, boten. Ana wong zina terus barangnya puklek. Ya ora. Ya panggah api kok kena dinggone. Anjen donya niki mboten gone balesan. Tapi donya niki panggonane amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku nek pancen sugih, nah kalau kaya apa ya sugih. Ada wong nakal-nakal nang sugih. Wonten napa mboten? Mate ora tau sembahyang, ora tau ngaji, ora tau wiridan, ambek tanggane ya ruwesek. Mendem. Tapi sugih. Mangane sing potongan nakal-nakal niku wong sugih. Cobane naik klub, karaoke, nggoweni penyanyi. Wong sugih, sing larat sajane pengen tapi ora duwe bondo. Wong niku nek pancene melarat, ibadahe kuwenceng ngerang yo melarat ya pancene sing kenceng-kenceng ibadah iki rata-rata wong ayo ten desa mriki sing sregep rutin 5 waktu salat maktubah jamaah ten gene masjid ten gene musala niku wong sugih napa wong melarat soalnya rapatnya duwe penggawean. Sing sregep nekani pengajian niku wong sugih napa wong larat? Sing kenceng-kenceng ibadah niku rata-rata wong. Mulane sugih ora dadi tandane wong apik. Melarat iku ora dadi tandane wong elek. Kersane mboten salah paham. Kadang-kadang ngoten sing jeplak nek ngomong, "Tonggomu kok meluwarat, walat." Ora oleh. Lah wong kae kok sugih kenceng kok wiridane, ora mergo kuwi. Sugih melarat niku pawahan. Ana pawahan sugih, ana pawahan melarat. Ana jempolan, ana jentikan. Jempolan ini pawahane lemu, jentikan pawahane kuru. Jentikan ini kok cilik kuru, ya ora mergo kualat. Kualat apa jentikan kok cilik kuru. Ya jempolan ini kok pawahane gede lemu, ini mergo sejarahnya apik, ya ora. Uang ini pawahan lemu, najan mangane sidik ya lemu, ape. Pancen pawaan, mangane sithik tapi pawaan lemu. diet ra karuan ya bangga lemu tambah ra ning geret-geretane. Wong iku nek pawakan kuru, najan mangane oke, ya bangga kuru yo mong atos ngono ae. Engko nek wis panganane metu ya gembuk neng. Iki nek wong sing ora ngerti terus ngene, alah nek ngono ya padha wae sembahyang gak sembahyang ya gak ono bedane. Mulane wong nek ora paham isok salah pengertian niki pentinge ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus maneh ngeten para rawuh. Ana wong janji ngomong iki dirungokke wong sak pirang-pirang. Janji ngomong iki digatekke tiyang kathah. Bahkan omongannya seakan-akan mampu menghipnotis ribuan manusia. Iku ya ora kok terus dadi tandane wong apik. Guyumu modele arahe kok kaya nunggone aku. Loh. Kepala-kepala penjahat niku, pimpinan-pimpinan gen niku. Wong apik napa wong elek? Wong elek. Ngono ku nuturi anak buah ya dunung. Anak buah ya mantuk-mantuk kabeh. No, sebalike. Ana wong janji ngomong ora direken, ngomong ora digatekno. Iku ya ora dadi tandane wong elek. Ngapunten nggih, kiai niku umume lak kabeh, umume lho mumpung urung dibantah ya ora kabeh. Aku sing ngerti wong kene iki bantahan. Umume lak kabeh. Ngoten niku kata kiai nuturi santrine dhewe ora digatekke beles niku ya ora. Apa ngono ku berarti kiai elek. Aja kok kiai. Nabi niku no nabi, kathah nabi sing nuturi umat e ora digatekke, malah ditentang, malah dilawan. Mulane kula baleni. Dunya niki mboten panggonane. Amal mboten panggonane balesan. Aja gugupi to, Bu. Dunya niki mboten panggonane balesan. Amal apik ganjarane mboten diparingke ten donya. Amal elek siksane mboten diparingke ten donya. Nyapa kok ngono? Sebab dunya iki gak kamot dinggo wadah. Dunya iki mboten kamot digawe wadah ganjaran. Dunya niki mboten kamot digawe wadah siksa. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun mulyakaken. Donya niki umpama digawe madai ganjarane wong mukmin setunggal mawon mboten cukup. Mboten kamot. Salat sunnah rong rakaat sak derenge subuh namine salat qobliyah subuh. Niku ngendikane Kanjeng Nabi ganjarane khairun minat dunya wa ma fiha. Luweh apik timbangane donya saisine. Ya ora kamot diseleh donya. Wong luweh apik timbang donya saisine. Niku salat sunah qobliyah subuh rong rakaat ping pisan teko wong siji. Padahal nembe wong duwet mawon iki rata-rata janji badhe salat subuh lak mesti qobliyah rong rakaat riye to nggih? Epret. Wong ahli salat sunah kok raine model ngono. Wong subuhe sering salifer to sing rokate ini mesti bilang berarti kerinan lillahi taala. Loh. Ngetutke jenazah ngantos ndugi kuburan. Ngetutno mayit niku lho ngantos dipun kuburaken niku diparingi hadiah emas gedene sak kirat. Lah sak kirat niku pinten? Rong gunung. Oho, ngetutke jenazah ngantos ndugi kuburan ngantos ngantos dipendem. Dikai hadiah emas rong gunung. Kuwi ngetutno ping pisan. Nek ngetutno ping pindho yo patang gunung Mas. Ping 5, 10 gunung. Niku wong biasa. Lah nek modin. Mumpung gaweane ning rumah mayit. Sak pira gununge modin? Jawa Timur iki lho gak cukup gemadai gununge modin duwe. Rakamo. Jenengan maos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku tamlaul mizan ngebeki timbangan amal ngebeki langit bumi niku ping sepisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim lha nek wong duwet tahlilan jamaah semonten katae. Terus ganjarane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim didelek nang donya ya sesep macet kabeh kendaraan. Rasep deng. Halo. Aku kok krasa ana sing nglamun. Mbayangke ndane ya yo aku dadi bojone wong kuwi. Wonge nganggo kudung aban. Oleh mentelengi aku nanti ora kedhek kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, sebalike para bapak, para ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, sedaya jamaah. Donya niki umpama digawe madai siksane wong kafir siji wae mboten kamot. Ayo sampean pikir ya. Ana wong wani ninggal salat fardu nang katik sengaja jarak ninggalno salat niku disiksa disogrok rante teko geni neraka mongah-mongah bawane 70 dirok dilebetke cangkeme dadi cangkeme dicangak terus disogrok rante niku blesekno terus tembus dubure bareng wis muntuk-muntuk kan disogro dadi ini kan muntuk-muntuk terus ditarik teko ngisor gredak ususe jeroane brodoli karo-karoan lah rante niku kan kolong-kolong modele rante niku modele kan gelang-gelang ngoten nggih. Lau wudi'at halqatin minha anil aur la ahraqatha. Dawuh Kanjeng Nabi, umpama sak plong wae, aja kok nganti 70 dira gawane. Sak plong wae rante kuwi diselehno bumi, bumi iki kobong, hangus tidak ada kehidupan. Segara sak ora ana makhluk sing sanggup urip. Sing kulino ninggal salat nduk wilu wong. Niki nembe wong siji ninggal no sholat fardu sepisan padahal wong duwet sing wani ninggal sholat pinten jumlahe? Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane balesane amal niku mboten diseleh ten kene donya. Pancen wonten beberapa amal sing saking apike niku balesane wis dicipno nang donya. Wonten beberapa amal saking eleke niku balesane wis dicipno ning donya. Tapi niku nggih dereng balesan nembe ambune dawe ulama niku nembe diwastani rihul qabul nembe ambune balesan nembe ambune dereng rasane dereng tenanan kados pelem mateng wonten ambune napa mboten ambune pripun wangi rasane legi nah niki nembe ambune cara pelem ngoten lebih ngambu wangine dereng ngerasaken rasane dereng ngerasake legine wong lagi ambune ambune pelem lah dudu pelem tong nge mbah ra nyaut tok ambune pelem niku ra dudu peleme nembe ambune dadi upami awan-awan jenengan pas siam terus ngombang ambu pelem mateng batal napa mboten boten wong ngomong ambune dereng peleme ya padha karo entuk iki lho namung ambune dereng wangel men dikasih contoh niku nembe ambune nembe diambuni balesan dereng balesane balesane sing saestu benjing ten akhirat ana wong sregep wiridan terus usahane dadi lancar nyambut gawene dadi penak niku dereng balesan Bu nembe diambuni balesane nek balesan sing tenanan ora karuan ora kena dibayangke niku nembe ambune mulyake wong tuwa bungahke wong tuwa hormat wong tuwa niku mesti didadekke kepenak uripe nganti tekan anak turune niku nggih dereng balesan nembe ambune mawon nembe ambune sebaliknya ngelarak ke wong tua ngeremeh ke wong tua nentang wong tua mesti loro uripe sak anak turune niku nggih dereng balesan nembe ambune Allahumma sholli ala Muhammad ana wong lomo ahli sedekah uripe selamat as-sadaqatu tadfa'ul bala wong nek lomo ahli sedekah uripe selamat estu nggih tapi niku dereng balesan nembe ambune mulane wong lomo wong ahli sedekah digawe selamat niku mboten namung tiyang Islam mawon ana wong agama liya wong Kristen wong Hindu nang lomo ya selamat kok wong kewan iki lho kewan janji lomo selamat kok wit-witan janji lomo selamat lho pitik sing disembelih diadat-adat dicacal-cacal digoreng niku pitik sing wis ora metu ndoke mok nelek janji pitik iku sek lomo ngetok endok selamat wong wis dipetenteng arep digorok lho konangan le colna kuwi ngono sak ngendok ngancal nek kowe mbok gorok kae sing wis ora ngendok sing depi pipis nang iso wet gedang kae ya dipelet terus sampai nyosok-nyosok ini gue paham bahwa orang wit-witan itu bapak ibu janji saya ngetok ke buah yang nyeneng ke selamat garing lo disirami gak betul? No. Wit-witan yang ditebangi ditegori, dipeceli diobong ini wit-witan yang wis ora lomo wis ora ngetok ke buah ana wit-witan sugih tapi medhite ra ora slamet nasibe sugih ning medhit ana lho wit-witan ngono kuwi telo niku sugih donyane sak pirang-pirang tapi ora diketokke dipendem nang medhit saking medhite nganti awake cilik kurun jlantir nasibe ya ora slamet dijabuti wong nganti jomplang kabeh. Jajal wit-witan nang gelem lomo kaya wit pelem. Wite wake ora disimpen ketoke gandul-gandul. Sapa sing pengen jukuk, sapa sing arep gotheko. Nang apian niku pelem niku dibandeng watu wis balese pelem kok. Nasibe slamet. Mulane ora enek wong jabuti wit pelem. Woi. Woi. Niku nembe ambune dereng bale. kersane. Lah weh saiki urip nang donya kuwi kudu piye? Urip nang donya iki dikongkon nyapa? Bapak Ibu para jamaah, sakjane simpel, sederhana. Kula sampean urip nang donya niki namung diperintah usaha dadi wong sing apik. Mergo Gusti Allah ngetoke kula sampean teng donya niki keadaane apik, Gusti Allah ngersake sok wancine wangsul sowan ngersane Allah keadaane ya kudu apik. Lah carane nang donya kudu dadi wong apik. Wis ngono. Sak Indonesia iki lho, janji gelem duwe prinsip ngeten iki, ngisi kemerdekaan usaha memperbaiki diri masing-masing secara individual nanti akan berimbas secara sosial kemasyarakatan. Ora ono wong resek nang gone Indonesia. Musa iki ono sing ngarani hormat bendera merah putih jare syirik, nyembah gendera. Sing nyembah gendera ki ya sapa to, blok blok. Wong ngene kok nyembah. Ora mikir dulu untuk mengibarkan sang merah putih itu membutuhkan tumbal darah para pejuang, darah para pahlawan. Saiki karek ngene kok malah dibitah-bitahno disirik-sirikno. Wong sing model ngono kuwi umpama uripe biyen zaman penjajah, Indonesia sampai saiki urung merdeka. Nek mentale model mental gua. Gue ini nak terus-terus kan nesu aku ngeri. Mah, kadang nesu kok. Nek cara kula mengisi kemerdekaan itu ya upaya memperbaiki diri. Wes, dulu para pahlawan melawan penjajah itu dasare apa? Iman. Memperjuangkan kemerdekaan dengan iman. Maka tugas kita mengisi kemerdekaan juga dengan iman. Taman pikir toh, para pendahulu, para pahlawan, musuh penjajah, senjatane nopo? Bambu runcing, bahasa Inggrisnya the pucuan. Pucuan prengapus, karo penjalin. Ayo. Jenderal mana yang berani taruhan nek pucukan iso menang musuh bom, iso menang musuh meriam, iso menang musuh granat. Wih, iki nek gak campur tangane Gusti Allah nulungi para pejuang, para pahlawan yang didasari dengan keimanan. Mulane pendiri Republik Indonesia ini dengan jujur dan tulus mengakui yang itu dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Wonten mboten ten UUD 45? Wonten ngene ora ngerti ya wis pokoke wonten. Nawes. Terus usaha dadi wong sing apik. Dadi sampean iki nek njaluk apa-apa nang gone Gusti Allah, ora usah rena-rena, ora usah aneh-aneh. Njaluk dadi wong sing apik. Ida arad ta antasallahu fas'al solaha nafsik. Sampean iki nek nyuwun napa mawon ten Gusti Allah, mboten usah nyuwun macam-macam, mboten usah nyuwun aneh-aneh, nyuwuna kebagusane awake sampean. Dikongkon nyuwun, muga-muga dibimbing Gusti Allah, ditata Gusti Allah dadi wong sing apik. Mergo Gusti Allah niku seneng wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Woi. Nyuwun muga-muga dadi wong apik. Engko nek sampean wis dadi wong apik disenengi Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku seneng karo wong sing api-api. Nek iso wonge api. Halo. Omae api, wonge api. Nek iso. Nek ora iso ya ora apa-apa, ora duwe omah api ya wis, omah ora api ya wis, sing penting wonge api. Aja nganti kapi enoma. Aku nek masih omah ya seneng, tapi petok uangnya ya seneng kok. Ndelok omah ya seneng aku, tapi ketemu uangnya ya sawanen. Nah, mungkin suguhane macam-macam, enak-enak. Tapi omongane wong sing di omah. Panganan kapan maneh mangan model ngene iki lek ana kene ya ora ngira. Iki panganan larang iki, kowe ora ngira kuat tuku. Mumpung nak ini nanti pangan. Kalau nak pembetan, aku tu nyadu dia. Nek iso, kambi ne api, wonge yo. Tapi nek iso, nek ra iso yo rapopo, orang duwe kelambi api. Kelambi rapate api, yo wis sing penting wonge. Api, ojo nganti kapi en klambi nganti diomong uang emang klambi ini yo tinggu uang menukui soalnya klambi api kaya apa nih tinggu uang nakal uangnya digebuki uang pirang-pirang ya sak klambi ini yang digebuki orang kok coplok sih, tak gebuki ya orang bapak-bapak, mas-mas rumah ada toh? Bapak-bapak, mas-mas, umpomo sampean dikongkon milih wong wedok loro. Sing siji, wong yang ayu tapi klambine elek. Siji ne, wong yang welek tapi klambine api. Milih sing ndi, Mas? Milih ayu klambine api. Nah, kuwi wis dirabi wong. Nah, wis dadi bojone wong mbok pikir ora elok. Iki karek loro, Mas. Sing siji wonge ayu klambine elek, siji wonge elek klambine api. Milih sing ndi? Milih sing ayu walaupun klambine elek. Wong ayu ora klamben ora apa-apa. Malah nek wis dadi bojo klambenan rapet di otak iya. Dikon nyoblok ngono model. Jenengan kok ruwel nyumbang piro to sak jane. Mulane sampeyan tak kelas ngaji ini kok arek sing ceramah to, suwe sedelo kan urusanku to. Kok umek sampeyan. Arek aku ngene iki, dige suwe yo kena, dige sedelo yo kena. Bon. Lah terus supaya iso dadi apik diparingi contoh dening Gusti Allah rupine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawa napa mawon sing sumbere saking kanjeng Nabi. Ayo nglakoni sak iso-isone. Bu. Bu. Lha nek ra iso piye diisak-isakne? Embo ra direkeno. Nek ora iso yo diisak-isakne, Bu. Dimen-men ke ora iso. Wong jare wong sepune kok pancen menungso. Dimen-men kok suwe-suwe iso. Kaya ana kerdus mlaku ngene iki lho. Ora iso ya wis nganti cemplungi ae ngono. Dimen-men ke engko suwe-suwe iso. Woi. Woi. Sampeyan nek ape ngamal, wis nang dipraktekno ngono ae, ora usah ngenteni apa-apa, aja ditunda-tunda. Kula pun nate matur, sampeyan ku nek pe dadi wong lomo ahli sedekah, ora usah ngenteni ikhlas. Nang dipraktekno. Wis. Embo. Nang dilanyake dhisik nang sedekah, ae ngono lho, dilanyakno. Kok nek wis lanyak ikhlas saya kena di setel Allahumma salli ala Muhammad. Terus kepo orang ini. Ya sampeyan apa sedekah ngenteni ikhlas ya ora sida sedekah. Wong sampean ra tau ikhlas. Ora kok lali aku nyawang tukang syuting iki lho. Iki tukang syuting asli apa tukang syuting swasta maksudnya. Panitia nggih. Niki lho sing iki lho. Mboten niki lho tukang syutinge panitia to mboten? Nggih. Iki kok panitia nggih. Jadi niki. Niki nggih panitia. Santriku, ora pamit ya aku. Gak santriku. Sampean oleh ngetutke aku aja saben panggonan ditutke, wani piro? Engko kapan-kapan metuke aku sih ngomong-ngomongan ambek aku. Ono aturane, Bro. Aku dulu pernah dibarengi sama Unilever. Itu ada kontrakane. Nang ngene iki engko langsung diupload digawe bisnis, oleh duit piye mlayune. Piye daline. Lah nek ngono-ngono-ngoten niku kan wis ada teken sama panitia. Lah nek ngene iki kan karepe dhewe. Ono aturane, Bro. Mangkane kok nandi wae kok ngetutke aku wae. Lah nek diterus-terusne ora ono akad sing jelas, entak laporno tambah loro kabeh kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh ngetutke arang-arang. Ning omahe Malang waduh tekan kene nek gak saking hasilnya akeh orang ngira to. Ngapunten. Yo, dadi perlu diperjelas ngersane mboten salah. Ngene iki lek ngomongno panitia, kula niki santrine kiyaine lek ngono to. Kapan kowe ngaji ambek aku, kapan mondok nonggonku? Bon, kula teruske. Andi mau sampai lali. Oh, nglapor nih. Iya ta nek orang dendang, ora bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek model ngene iki nggih mboten seneng. Dadi ana aturane. Napa mawon niku ana aturane kok. Napa mawon wonten aturane. Aku merasa terganggu malah. Sak polahku ditutke ini malah merasa terganggu. Kalau enggak ada izin resmi dari saya. Setelah dapat izin resmi, ada aturannya. Enggak ngawur. Saya ini zaman ngene modele. Pun infake sing keliling sampun? Sampun? Pun mangke omong-omong kalian manajemen kula. Kula nggih gadah manajemen, kula nggih gadah aturan teng ngene pondok pesantren nggih gadah aturan. Kalau melulu memiliki bisnis, kula mboten seneng. Mboten seneng babar bisa. Jadi najan ora iso disak-isakke, engko suwe-suwe iso. Kaya ibu-ibu, sampean ngomong-ngomong karo anake sampean sing sek bayi niku. Ora paham ya wis nang ngomong ae. Jak ngomong ae, engko suwe-suwe paham omongane. Bocah sing tasih cilik, tasih bayi ngoten ku dijak ngomong lak gak kena dipahami omongane. Nggih. Ngomong niku terus prei ora sampean jak omong, sampe tuwek anakmu ora iso ngomong. Ya jak ngomong ae, engko suwe-suwe lak paham. Sampeyan maca Quran ora paham, ora paham ya wis nang maca ae. Engko suwe-suwe dipahamke dening Gusti Allah, aja ngenteni aku jane ya seneng maca Quran, tapi ora paham karepe. Dibangan ngono. Ya to ora. Iki wong pinter ngomong tapi goblok. Padha karo sampean biyen belajar numpak sepeda ontel. Tiba ya wis nang belajar terus, numpak terus. Engko suwe-suwe lancar. Sing saiki kuwi pinter-pinter numpak sepeda ontel, biyen rata-rata ya tau tiba. Tahu ketangsang no pager barang ngono kok. Ngaku tahu kok. Nah wes, kan iki ada beberapa tips. Wes, bari iki ra usah ngetokno aku neh wes. Ganggu-ganggu ku. Estu ganggu. Ada beberapa trik. Ada beberapa tips. Resep saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kalau panjenengan dadi wong apik. Resep iki mesti cocok. Nek ora cocok, balekno. Nih, nek cukup ya tak sampaikan kabeh, nek ora cukup ya kapan-kapan ngundang maneh. Pertama, agak menengo. Amaroni Robbi an uhibbal masakin. Supaya dadi wong apik diperintah dening Gusti Allah dikongkon nyenengi wong miskin-miskin. Mencintai orang-orang miskin. Seneng kalih wong melarat-melarat. Ngancani wong melarat-melarat. Ayo jujur, wong duwet, wong bendol. Jenengan luweh seneng di ngancani wong melarat kalih ngancani wong sugih. Mau nera dijawab. Seneng duwe kanca melarat napa seneng duwe kanca sugih? Pengen akrab karo wong melarat napa pengen akrab karo wong sugih? Nek iso kula sampeyan iki karo wong sugih ya seneng, karo wong melarat ya luweh seneng. Tapi luweh penting no seneng wong melarat timbangan yang seneng wong sugih. Jadi umpamun jenengan diundang wong loro hajatan, sing siji sing undang wong sugih, siji ne wong melarat, dinane podo jame bareng. Mungkin aku jenengan pilih nekani undangane wong. Balani, kupengku kok ora cetha. Umpama jenengan diundang wong loro, undangan hajatan. Sing ngundang iki siji wong melarat, sijine wong sugih, dinane padha, jame padha, bareng. Ngoten niku jenengan milih nekani undangane wong. Milih nekani undangan yang wong larang. Gak sih undangan yang wong sugih. Jenengan wakil nih sopong ono ken makili dan kirim salam jaluk sepuro. Orai so teko mereka barengi undangan yang wong larang. Jenengan milih nekani undangan yang wong larang. Ya walaupun wong larang itu berkata yo cili gepen. Orang ono iwain irisan tewel. Terus enek mine ini ngeruwis-ngeruwis. Terus tahu ini tipis. Ambil tempe dicacah-cacah menunggu. Masih wong suge ini berkata gawadi. Segone oke, jajane oke. Irisannya gadung ya gawadi-gedi. Pake ono sarungi barang-barang. Ya tega ninggal. Nyapa to kulon jenengan kok diperintah seneng wong melarat, diperintah ngancani wong melarat. Soale seneng wong melarat niku ibadah. Ngancani wong melarat niku entuk ganjaran. Mergo wong melarat niku nek dikancani seneng. Lah nyenengke wong niku ibadah, nyenengke wong niku ganjaran. Dadi sampean gelem ngancani wong melarat, sampean ngelakoni ibadah, sampean gelem ngancani wong larat, sampean entuk ganjaran. Lah wong sugih niku nek dikancani malah rapate seneng. Ra percaya sampean. Sampean duwe family, siji sugih, siji melarat. Cobi sampean dolani karo, mangke sikape rak beda. Yang melarat sih sama dolan isu-isu no. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guyu kok isu sampean ruwenya. Enak siapa nih gede-gede seks sekolah nondi ngono. Nah terus sampean dolan nonggone keluarga sampean sing sugih. Kok lara iso guyu wong. Ono kok rene. Ambek metu cuma dhele wong sugih iki nek didolan iki wedi mbah apa tibake wong sugih niku jereh ngerti jereh nggih wedian penakut luweh kendel wong lara wong sugih jereh wedian mulane wong sugih nek bangun omah mesti dipageri mumet saking wedine tembok rapet kadang isih dikei ruci awak isih dikei beling saking wedine ane wong melarat kok wendel bangun omah ya dadakan. Halo ayo jajal sak desa kene golek ana wong sing paling melarat dhewe terus omahe teng rono sret bar kuwi golek ana wong sing paling sugih dhewe omahe teng rono sret lha sampean namu tengah wengi lha sampean namu tengah wengi omahe wong sing paling melarat mau totok-totok lawang dibukake napa mboten dibukane padalu ya gawe kewedang barang ngono ya iso jagongan iso ngobrol suwe terus sampean tengah wengi namu ana nggone wong sing paling sugih totok-totok lawang bukake napa mboten nganti protol drijimu ora ngira dibukane cara metu ya asune sing metu oke rek. Halo. Halo. Halo. Oh, dadi wong mlarate nek dikancani tambah sedih. Mulane wong mlarate senengane manggon sing sepi-sepi. Nek wong sugih seneng walek. Digugupi yo. Wong sugih niku lho, ngapunten. Wong sugih niku lho nek dikancani tambah susah. Mulane wong sugih niku senengane manggon sepi-sepi. Bangun omah nang nggone sing sepi-sepi nek wong sugih. Ditombe mbok rapet ngono kadang gawe villa ben sepi. Lah nek wong larat senengane ramen-ramen. Mulane rata-rata wong larat nek bangun omah ya jujer-jejer jentek-jentek nang rapet-rapet ngono mepet-mepet ngono. Wong larat seneng ramen-ramen. Mulane nek nang keramaian koyo ngene iki sing akeh teko ya wong masih suka yang masih manggon nandur iki masih udah tepuk tangan ini roto ya terus mana yo pula sama ini butuh dongane wong lara Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Para rawuh. Wong sugih niku pinter golek duwe. Tak baleni rungokke. Wong sugih niku pinter golek duwe. Mulane wong sugih niku duwite ora akeh. Mergo pinter golek duwe wong sugih niku. Tapi dongane ora mandi. Mandi piye wong Allahumma eling perusahaan robana eling bayari karyawan tak kan urusan lha nek wong mlarat niku ora pinter golek duwe wong mlarat iki ora pote iso golek duwe mulane rata-rata wong mlarat iku awet mlarate awet ya mono ya mene ya panggah mlarat awet rata-rata mlarate iki wong sing guyu pengene sugih ya ora karuan tapi awet mlarat mergo rapate iso golek. Tapi dongane. Loh. Lah kula sampean iki butuh donga sing mandi. Wong e saking pengen mandine donga direwangi poso, direwangi tirakat, poso ora mangan sego, mangane godhong jati. Direwangi umroh bolak-balik mungkal donga napa-napa ben mandi saking pingine mandine donga lha iki ana sarana sing pawena apa ngapiki wong mlarat embuh ra direkeno wong mlarat ora pati pinter golek dhuwit tapi dongane mandi mulane kula iki angen-angen kiai-kiai biyen niku lho apa mentale ono kan. Politike ku pinter-pinter. Kiai-kiai biyen sing suge-suge niku hobine ngrumat santri sing melarat-melarat. Dirumat digratiske nek ngaji. Mergo ndekne rumangsa suge, rumangsa dongane ora mandi, mulane terus ingon-ingon santri melarat. Akhire kedungane ndek nek katut mandi mergo bantuane santri sing ngono ya kale kiai niku. Niku mah nakalip tok asline. Sapa ngomong podo? Makasih. Ngene iki ana sing batin. Ana pancen wong mlarat dungane mandi tenan. Nyapa gak gelem dongakne awak-awake dhewe ben ora suwe-suwe dadi wong mlarat. Jarine dongane mandi. Nyapa ora gelem dongakke awake dhewe ben ora suwe-suwe dadi wong. Diterangke mboten? Belum pun sering matur, Bapak Ibu, wong mlarat niku dongane mandi nek dongakke wong liya. Nek dongake awake dhewe ya biasa. Tunggale guru niku lho. Guru niku gadah keistimewaan. Iso minterke anake wong liya. Anake wong ya saleh bodoh, diwulangi guru malah dadi pinter. Iso minterke anake wong liya. Tapi raiso minterke anake dhewe. Guru nang mulangi anake dhewe, ra dunung. Kudu nesu ae. Ayo sinau goblok ngono ayo. Ora gelem maca tak saduki pisan. Ra ngarep dunung, mangkane kiai-kiai niku putra-putrine dipondhokke teng kiai liya. Soale ngrumangsani raiso mulang dhewe. Ono kiai sapa wae? Putrane kok ora dipondhokke teng ngene kiai liya, ora bakal iso ngalim. Dadi anake kiai niku lebone ora mondhok nang ngene kiai liya, ora bakal ngalim. Soale nek pondhoke dhewe, wong tuane ora iso ngulangi dhewe, umpama ngablek, umpama nakal, guru-gurune ora wani nuturi, guru ndi wani nuturi anake kiaine. Anake kiai niku lho ora gelem mondhok nang gone pesantren liya, ora bakal alim, ora bakal iso ngaji. Kuwi anake kiai apa meneh anakmu? Nek ngulangi dhewe ora ngarah dunung. Woi. Jadi wong mlarat iki nek ndongake wong liya mandi, lek ndongake awake dhewe ya biasa. Kaya ula, jenengan nek ngerti ula to sing upase mandi niku lho. Lek nyembur liyane ya mandi kok ana pitik disembur ula. Mati pitike. Wedhus lho disembur gelimbung kok. Tapi nyembur awake dhewe menter. Ora eneng ula mati kesembur awake dhewe. Kula apa kok metek men. Nah terus maneh? Nyapa? Kula sang iya ya. Nyapa iya. Nyapa iya ya. Nyapa kula sampean dikongkon ngapi wong larat soalé kula sampean niku butuhke pembelaane wong larat-larat. Kula sampean butuh bantuane wong larat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten para jamaah, nang donya iki wong larat iki apa-apa keri, wong sugih apa kondisi. Wong sugih niku apa wae nang donya kondisi. Bangun-bangun wong sugih ya. Ayo tong jawab, bangun-bangun wong sugih ya. Tuku-tuku wong sugih ya. Disi mantu wong sugih ya. Disi anek wong larat apa-apa keri, bangun omah wong larat keri, tuku-tuku wong larat keri, tuku HP ngenteni di second no. Golek mantu wong larat keri, yo ngenteni sing ra payu-payu ngono kuwi dikelompokno. Ah yo ora ngenyek kok. nang donya iki kaya-kaya uripe wong larat niku nunut wong sugih. Nang donya iki wong larat karo wong sugih luwih gaya wong. Wong larat wani menggaya. Ya kudu guyu karo pe dhewe, ora trimo diguyu wong. Halo. Nah, besok no akhirat diwale. Sing sugih-sugih keri, sing melarat-melarat didhisikke. Dadi ngeten para jamaah, ana wong sugih ahli ibadah, ana wong larat ahli ibadah. Padha-padha ahli ibadah e niku benjing mlebune swarga, dhisik sing melarat. Kaceke 500 taun. Ya lumayan 500 taun. Dadi sing melarat-melarat seneng-seneng ambek bojone nang swarga, wis guyon, ya wis andukan, wis keramas. Wis 500 taun gak wis bolak-balik. Wis suke-suke niku tasik dikelentang ten gene mahsyar. Mulane Bu, nek duwe bojo melarat aja diseneni Bu. Bojo melarat ya diramu, diingoni sing apik. Ya dibalsem, di kremason, diblonyoi minyak kayu putih. Karo dinyet-nyet. Mergo bojo melarat iki nyepetke mlebu swarga, nanti pijiti rata, ngene-ngene ya wis nyepetke mlebu swarga. Wong melarat-melarat iku benjing ten akhirat didhawuhi ngeten karo Gusti Allah. He wong melarat-melarat, dalem ngono lho. Balani, he wong melarat-melarat. Oh mantes. Awakmu biyen nang donya apa-apa keri. Saiki tak dhisikke. Nang do mlebu swarga dhisikan. Tapi aku pesen, golek ana wong sugih-sugih sing tau nyenengke awakmu, apik karo awakmu, jaen mlebu swarga pisan. Mulane somben no akhirat wong larat-larat iki gawaya. Gawaya. Eh, derek-derek, aku nang swarga sik yo. Sapa sing ape melok? Ayo, ayo cepet. Suke-suke sing daftar yo sak pirang-pirang. Aku melok, Dik. Ayo. Tau dikei sarung. Eleng. Aku melok, Dik. Ayo. Tau dikei duwe. Ngono, Dik. Aku melok. Mah, medit ngono. Lah iso. Sing medit, rasa melok. Ayo, kono. Kau ya. Lane saiki empet sik yo, empet sik saiki. Gayamu sampai top nih nunggune akhirat. Ayo, sapa sing ape melok? Ayo. Kayak kau lagi medit deh. Tak utangi ora dikei. Aku sisi di sini ora utang demok ora dikei. Kayak ape melok aku? Ra isa. Hidup larat. Lho kula sampean niku butuh wong larat ngapunten nggih. Pilihan apa wae? Mau pilpres, pilkada, pilihan kepala desa. Sing dadi ki endi sing didukung mayoritas wong larat titeni omongan. Nek masa desa kene iki iso pilkada, titeni endi sing didukung wong larat akeh dadi. Mulane nek wis dadi kudu luweh penting no rakyate sing larat-larat. Seneng wong larat kabeh. Belane ra karo-karuan karo wong melarat bareng wis dadi lah kok lali karo wong melarat mesti kualat. Wong melarat iki malati. Nang wong liya tapi nang awake dhewe ya ora. Mangkane Kanjeng Nabi niku hibbul fuqara wal masakin. Cinta karo wong fakir-fakir, akrab karo wong miskin-miskin. Kanjeng Nabi ngoten, dadi diundang bareng wong sugih karo wong melarat. Kanjeng Nabi luwih tekan undangan wong sing melarat. Cece karo Kanjeng Pardi. Kanjeng Nardi, Kanjeng Wardi, Kanjeng. Pak, zaman nek diundang wong sugih karo wong melarat iki budale semangat diundang wong. Kok panggah ya Jawa. Yo, oleh sarung kok, Pak. Wes, maneh lagi resep. Isih ana wektu. Iya, iya. Amarani Rabbi ya an anzura ila man duni. Diperintah Allah mongkon nyawang wong sing uripe luwih susah sak ngisore. Dadi digangen kathah leh nyawang wong sing luwih susah sak ngisore. Tujuane napa? Kersane kathah syukure. Kersane dadi wong sing pinter syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, ibadah kula sampeyan diterima Gusti Allah nek kula sampeyan urip niki nrimo. Wong sing uripe nrimo diatur Gusti Allah, ibadahe gampang diterima Gusti Allah. Wong urip senengane nyacat ae. Ngono kuwi ibadahe ya dicacat dening Gusti Allah. Lah wong nrimo niku wong syukur, supaya kula jenengan gampang syukure. Sering-sering ningali wong sing luwih susah sak ngisore. Dulen-dulen ten rumah sakit ngoten lho Bu. Lan ningali wong lara-lara nika. Engko mesti metu syukure. Heh, saiki sampeyan seneng, iso mlaku, iso obah, iso pola, iso mangan, iso guyu nang kene sampeyan seneng. Bengi niki Bapak Ibu, jam sak niki, menit sak niki kathah tiyang sing boten saged guyu. Nangis ora percaya moro rumah sakit kono. Lah akeh wong sing ndur nginging nangis. Nek gelem mikir ngono kuwi, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ngono lho. Mulane bapak-bapak bojo iki ben pinter syukur ora usah kokean diomongi. Wong wedok kokean diomongi malah ora patek ngandel, Pak. Lah wong wedok nanti kandhani ngene, "Dek, sing syukur to, Dek, sing syukur, sampean lho sing pinter syukur. Aku iki polahku ya wis ora karuan, sampeanku sing akeh syukure." Ora mempan. Ora usah ngono, Pak. Neng candak tangane cek sereten. Jak mlaku-mlaku suduhke wong sing do mbambung ngemper-ngemper nang toko kan. Suduhke wong ngono kuwi. Kowe lek wis ketok ngelus dadane. Ya Allah, Pak. Ya. Dadane yo sing ngono kuwi aku piye yo, Pak yo. Matur suwun, Pak. Aku sampeyan rumat. Alhamdulillah sampean kok gelem dadi bojoku, Pak. Pak, umpama sampean ra gelem terus sapa sing kolu karo aku? Metu syukure. Woi. Hendak secara ekonomi Kanjeng Nabi niku mboten sugih, sederhana, miskin. Malah Kanjeng Nabi lek ndonga ora wani ditiru umate. Allahumma ja'alni, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku besok pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ana wong dhuwit kene sing wani ndonga, ya Allah nyuwun melarat wonten. Kiyaine lho ora wani ndonga ngono. Tapi Kanjeng Nabi niku bunga-bungane wong, bahagia-bahagiane wong. La yatakallam illa tabassam. Kanjeng Nabi setiap berbicara penuh dengan senyum. Jumpa dengan siapapun Rasulullah selalu senyum, nyenengke. Kenapa? Mergo Kanjeng Nabi kathah syukure. Allahumma ja'alni syakura waj'alni syabura waj'alni fi 'ainika kabira wa fi 'ainin nasi saghira. Ora ngerti ya wes. Ya Allah, panjenengan datosaken kula menika tiyang ingkang kathah syukur. Panjenengan datosaken kula menika tiyang ingkang kathah sabar. Biar kecil dalam pandangan manusia, tapi jadikan aku besar dalam pandanganmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nomor 3. Eh, 3 wae. Kurang yang undang meneh kok. Amarane Robi kok. Nek kurang ayo melaku tak ceritani dhewe. An asyilar rahima wa in udbirtu. Diperintah Allah kon nyambung sana walaupun dimungsui sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikengken nyambung sana senajan dimusuhi sana. Eh, para rawuh, masalah sana iku penting ya, Ram. Kok meneng? Wong rumake. Kadang diomongi ngeten iki, enten wong wedok ngene. Aku sajane ya pengin iso sambung karo sanak, apik karo sanak-sanak kaya wong-wong ngono ku. Ya pengin. Tapi sanakku ki modele ora kaya sanake wong-wong. Aku nek masih wong-wong do rukun guyub karo sanak-sanak ngono kae, ya pengin. Nek sanakku ora kenek jak ngono kuwi, sanakku ki nek gatel atiku ora karo-karuan, nek nglarak kaya aku lek budu aku ora wis-wis. Anjen sanakku ki dudu wong. Eh, ibu-ibu, sampean nek digudo sana, dilarani sana, ojo kaget. Yo wis ngono kuwi gawane. Sing ganggu para nabi niku yo sanak-sanake. Halo. Delok to nang desa sampean, sing godho perjuangane para kiai, kae yo sanak-sanake dhewe. Orang usah kaget, eh, sopo sing guwak Nabi Yusuf nonggone alas nganti Nabi Yusuf dicemplung ke sumur, sopo kuwi? Dulure dhewe yu. Woi. Loh, sing buang Nabi Yusuf terus nyemplung neten, sing buang Nabi Yusuf ten alas terus nyemplung neten sumur, niku nggih dulur-dulure dhewe. Sing ngrusuhi perjuangane Nabi Nuh ya bojone ambek anake. Mulane sampeyan nek digudha karo sanak ora usah kaget, ngono kuwi wis ket jaman biyen. Tapi apapun yang terjadi, sanak tetep sanak. Aja nganti ora sanak-sanakan merapat. Eh, sing gudho Kanjeng Nabi niku sinten? Nggih sanake dhewe. Sing nemen nek gudho Kanjeng Nabi Abu Lahab sak bojone. Ha iku ya paklike karo mboklike to. Nek ketoke ra dunung diomongi ngene. Mulane kula pesen menjenengan aja nganti pedhot karo sana. Mergo pedhot karo sana pedhot sambungan kalih Gusti Allah. Sambung sana sambung hubungan kalih Gusti. Bapak Ibu, nganti pedot sana niku pedot sambungane karo Gusti Allah. Sampeyan lho Pak, senajan wong apik ahli ibadah, tokoh masyarakat, tapi ambek sanake dhewe kok ora rukun, nggowak ibadah sampeyan. Sujud nganti bathuke benjut, zikir nganti lambene jedir. Poso nganti wetenge ngelempeng, budal haji saben taun, budal umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah. Masa umroh teko balik nih, teko balik nih, teko balik nih. Nanti tanggane ra tau petuk uangnya. Kopere tumpuk-tumpuk no peluruan. Tapi karo sanake kok ora rukun, nggowak ibadah. Mau mikir uangnya. Bengirengnya lo mau mikir. Boy. Eh, ibu-ibu. Umpama jenengan gadah damel nang geden-gedenan. Terus Mbak Yune jenengan boten dugi. Nah, terus ana tangga sing teko. Dek, sampean digawe kaya ngene aku ora ketok Mbak Yu sampean. Ora teko to piye wonge? Ngono ku. Ngono ku aja diomong eleke. Omongno apike. Pancen Mbak Yuku saiki mbok eneng ngopo aku ora ngerti. Biasane yo rene wong aku ora digawe gelek rene. Mbak Yuku ki nek diopo-opo aku yo dikeki terus. Wonge mbak aku ki apik, paling saiki ki ana masalah cuma aku ora diomongi, ndak aku kepikiran. Mergo wonge ngerti nek aku duwe gawe dhewe. Asline wonge mbak aku yo apik, duwe apa-apa aku yo dikeki. Ngono. Ora nek wong duwe. Dek sampeyan nduwe gawe kaya ngene gedhen-gedhenan apa ora ketok Mbak Yumu? Ora teko to piye wonge? Ngene jawab ya. Ya ngono kuwi watek. Ket biyen masa sampean lagi ngerti Mbak Yuku kuwi ngono watu. Berarti sampean apa do karo kondo-kondo wong nek sampeyan kuwi adike? Ya krikil berarti sampean. Mulane aja pisan-pisan elek-elek sana. Elek-elek sana padha karo sampean kondo-kondo wong akeh, lek sampean ki sanake wong. Paham? Omongno apike, apa meneh karo bojo. Aja omongno eleke tapi omongke apike. Eling-eling, Bu. Ditekoki wong dek, lah bojomu kabare piye? Alhamdulillah. Tibake bojoku ki ora ngetarani. Mbak ngono modele kuat. Kuat. Wiridane. Ketoke lakmu ngono to, padahal bojoku ki super jumbo. Nang lo maneh ra karuan. Aku rung njaluk wis dikeki. Alhamdulillah ngono. Ku takoni apik-apik, Dik, lah tibake bojomu kabare piye? Ya Allah, ya Allah. Ragangan tok. Ora iso ubah babar pisan. Aku gelek keturon perkara kesuwen ngenteni. Wong lanang yo ngono kok. Mas, bojomu piye, Mas? Alhamdulillah, bojo kuwi cocok karo ipenku. Modele ngopres. Ngepres. Ngono, dadi takoni, Mas, bojomu piye, Mas? Breset, Dik, breset. Bresete ora usah diomongke, nggih. Wong breset isih kena dibenahno kok. Sing rukun, sing rukun. Nun sewu. Dan mriki wonten wong sing gak rukun karo dulure. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok akeh ya? Nang dilereni yu, nang dilereni. Dulurmu ku titipane Gusti Allah. Diapii dulur ipaketan, kula sampean ora iso milih. Lha sampean umpama iso milih paling milih dadi dulurku. Diramut sing apik. Wes jam 09.30. Nyong wes kok. Ya pokoke sing rukun. Apa wae nek rukun mesti beres. Apa wae nek rukun mesti barokah. Mulane kula titip ana pilkades, ana pilkada, ana apa wae tetep jaga kerukunan, tetep jaga persaudaraan. Ngoten nggih? Oh, biyen zaman Nabi Musa niku nate terjadi paceklik dawa, kemarau panjang. Mergo alam suwi ora ana udan. Garing kabeh, mati kabeh wit-witan. Nabi Musa kalih santri-santri ini akhirnya sholat istisqa, nyuwun udan dateng Gusti Allah. Mboten diparingi udan. sholat meleh, nyuwun uleh, boten diparingi udan kalih Gusti Allah. Nabi Musa kalih santri ini sholat istisqa meneh, ndonga meneh, panggah gak diparingi udan. Lajeng Nabi Musa matur, ya Allah Gusti, kula kalih kanca-kanca sampun wong salwangsul le sholat istisqa, ndonga dateng panjenengan, kok mboten panjenengan paringi jawah Gusti? Lah nek ngeten terus-terusan pripun nasibe menungso niki? Pripun nasibe donya niki? Gusti Allah dawuh, Musa, awakmu sholat istisqa kok bola-bali, ndonga bola-bali, ora bakal tak wenehi udan. Wonten napa Gusti? Soale umatmu ora rukun. Umatmu ana sing senenge ngrasani. Sinten Gusti tiyange sing senengane ngrasani, sing boten rukun niku? Kula cekle, tiyang kok buntoni udan. Jare Gusti Allah Musa, aku yang ngerti wonge sing tukang rasan-rasan, tapi awakmu ora tak kandhani. Kok nek tak kandhake berarti aku lak ngrasani. Gusti Allah niku apian, nyegah rasan-rasan, Gusti Allah dhewe nggih mboten ngrasani. Seje karo wong duwe. Wes ora usah kepengin ngerti wonge. Umatmu nang dikongkon rukun. Nang dikongkon genten njaluk sepura, ora usah salat istisqa, ora usah ndonga, engko tak paringi udan. Saestu para rawuh umat dikompak karo Nabi Musa. Ayo nang do rukun. Sing geger-geger nang do rukun. Sing jongkas, sing congkrah-congkrah nang do rukun. Sing jotak-jotak nang do rukun. Genten njaluk sepura. Engko ana udan. Umate nurut do rukun genten njaluk sepura. Mboten dangu diparingi jawah dening Gusti. Wis to. Lanang wedok sak bojone janji gelem rukun, ya suwering udan. Tangga ora ana sing kodanan wong wedok ya gepleh terus. Hujan lokal. Keruntel-keruntel terus udan. Hoi. Wong e janji gelem rukun, omah ciyut krasa amba. Janji gak rukun, omah amba krasa. Mantu karo marotua nang gak rukun, balene marotua lho 50 meter persegi. Sesep. Mbengi-bengi marotua nang bale lugu jikren karo udut kebal kebul, mantu teko bar dolen. Apa mlebu ra sida ketok marotuane, iso mencelat tok mantune. Balik cengkelah, ditekoki kancane, "Nyapa Mas ra sida mlebu omah?" "Ha piye, musuh kurung turu." Tapi nek gelem rukun, mbok balene ciyut ya. Jembar rasane. Omong-omong ya iso nyekoh ngono. "Nak, mantuku dalem, Bapak. Sing sabar ya, Nak, dadi mantune Bapak. Bapak iso jane ya pengin nyenengke sampean. Pengin nukokke mobil, tapi durung ana duwike, Nak. Ya piye sementara iki ya gledekan niku telaten ana sik ya, Nak ya." Jare mantune, "Bapak ampun mikir ngoten. Malah kula niki sing pengin nyenengke marotua dereng saged. Kula nggih pengin to, Pak, numbas-numbaske jenengan ya nukokke linggis, nukokke." Lanang wedok sak bojone nek ora rukun, amben sak amban-ambane sesep. Ana amben iki lho ambane sak panggung. Ora umum to. Tapi lanang wedok sak bojone ora rukun, sesep arep mapan turu sentak-sentakan. Jare sing lanang, "Rodok rono kae aja dusel-dusel nang kene. Angkep iki lho angkep. Lek ora rono, tak jejeg pisan." "Rono," jare sing wedok. "Lah sampeyan sing rono, gak betah ambune kelekmu. Terus-terus kok ngene semaput mambu kelekmu." Akhirnya turu pada nang pinggire, ndepipis karo singkur-singkuran. Macam setengah telu ya ceblok bareng. Njajal nek gelem rukun, mbok amben ciyut lho, longgar rasane. Amben mau setengah meter. Setengah meter amban ya sing lanang bingung, "Dek, aku mau setengah meter, Dek. Agak kamot nggo turu wong loro." Sing wedok tuwenan, "Ya kamot, Mas, kok eneng barang ra kamot." Sing lanang gak tambah bingung. "Lah carane piye, Dek?" "Ya diakal to, Mas. Diakal, dadi wong nek rukun iki ora kentek anakal. Ya kaya genane kae, Mas. Saman kok dhuwur aku ndak ngisor. Ya kamot to." Wong iki nek gelem rukun, Masya Allah. Pun. Mah. Ngundang meneh. Matur suwun panitia, matur suwun sedaya para jamaah, lan nyuwun pangapunten sedaya lepat lan khilaf. Mugi-mugi manfaah, maslahah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.